Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati seluruh peserta daurah nasional bersama asatidah Ahlus Sunnah se-Indonesia dengan tema Indonesia Bertauhid, insyaallah sesi kedua bersama Al-Ustadz Saifuddin Zuhri LC Hafidhullahu Ta'ala dengan tema Sebab-sebab melimpahnya rezeki akan segera dimulai. Sekali lagi kepada seluruh peserta yang masih berada di luar untuk bisa masuk ke dalam masjid. Dan insya Allah untuk sesi kedua ini akan dimoderatori oleh Ustadz Aswab. Untuk sesi kedua dimulai pukul 13.30. Insya Allah sampai pukul 14.30 dilanjutkan dengan tanya jawab sampai pukul 15.00. Karena beliau Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita, langsung saja kepada beliau Ustadz Saifuddin Zuhri LC Hafidhullah Ta'ala dan juga kepada Ustadz Aswab kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dia Al-Ustaz Saifuddin Zuhri menyampaikan materi, saya bacakan sedikit dari biografi beliau. Beliau Al-Ustaz Saifuddin Zuhri LC adalah alumni Universitas Islam Madinah, Kerajaan Saudi Arabia. Di Fakultas Dakwah dan Usuluddin, lulus tahun 2002. Beliau sekarang mengasuh atau mengajar di Pondok Pesantren Al-Faruq, Karanglewas, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Untuk selanjutnya, agar menyingkat waktu, kami persilahkan kepada beliau Al-Ustaz Saifuddin Zuhri untuk menyampaikan materi di sesi yang kedua dengan tema sebab-sebab melimpahnya rezeki, dan nanti insya Allah kita akhiri di pukul 12.30 di pukul 14.30 atau setengah tiga, nanti tanya jawab kurang lebih 10 menit dengan hadiah yang sama seperti tadi, yakni tafsir Taisir Al-Karimi Rahman. Pada beliau Ustaz Saifuddin Zuhri saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Fa'usalli وأسلم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya atas kesempurnaannya dan atas nikmat-nikmatnya. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempurnaan dari nama-namanya yang husna, dari sifat-sifatnya yang mulia, yang sempurna. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesempurnaan hukum-hukumnya yang penuh dengan keadilan, serta dari ketetapan-ketetapannya yang penuh dengan hikmah. Begitu pula kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk syukur kita, sebagian dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat-Nya yang begitu banyak, nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang kita rasakan setiap saat. Dan pada siang hari ini Allah memberikan karunia yang sangat besar, dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat kepada saya bisa berkumpul dengan ikhwah, dengan saudara-saudara saya kaum muslimin di tempat yang mulia ini dalam acara daurah yang dihadiri oleh kaum muslimin dan juga para asatidah, bahkan para asatidah dari berbagai daerah di negeri kita ini. Maka sesungguhnya yang lebih pantas buat saya semestinya duduk mendengarkan, mengambil faedah. Namun saya diminta untuk ikut berperan, famin babil musyarakah, karena dalam rangka untuk ikut berperan dalam kebaikan, intilaqan min qawli ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, beranjak dari firman Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kita berta'awun dalam kebaikan, maka saya beranikan untuk menyampaikan apa yang telah ditentukan temanya pada siang hari ini. Nas'alullah Subhanahu wa taala yaj'al hadzal majlis majlisan mubarakah, kama nas'aluhu subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil 'ula an yarzuqana 'ilman nafi'a wa an yusliha qulubana wa 'amalana. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah menjadikan majlis ini menjadi majlis yang barokah. Barokah bagi yang menyampaikannya dan barokah bagi yang mendengarkannya. Adapun tema yang telah dipilihkan oleh penyelenggara acara ini adalah tentang sebab-sebab yang akan mendatangkan rizki, atau sebab-sebab melimpahnya rizki. Tema yang indah, tema yang menarik insyaallah, yang senantiasa diinginkan oleh kita. Setiap orang tentu menginginkan untuk mendapatkan rizki. Setiap orang menginginkan untuk mendapatkan rizki yang melimpah. Oleh karena itu, kita dapatkan aktivitas kita, aktivitas manusia, tidak lepas dari dua. Aktivitas untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang menyenangkan, dan aktivitas yang berupaya untuk tidak terkena sesuatu yang akan membahayakan dirinya. Aktivitas manusia tidak lepas dari dua ini. Melakukan hal-hal yang itu akan bermanfaat, dan melakukan hal-hal yang dengannya akan terhindar dari sesuatu yang dia tidak inginkan. Bahkan ini bukan hanya pada manusia. Hewan-hewan sekalipun demikian. Bahkan hewan, ikan yang ada di dasar laut, burung-burung yang ada di sekitar kita, mereka semuanya adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan untuk bisa hidup di dunia dengan mendapatkan rezeki, mendapatkan manfaat, dan menjaga diri mereka dari hal-hal yang akan mencelakakan mereka. Maka rizki adalah sesuatu yang senantiasa diinginkan oleh kita semuanya. Dan rizki yang kita maksud di sini adalah rizki yang baik, yang barokah, sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca dalam setiap hari, setiap subuh setelah salat subuh atau di akhir salat subuh, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Ahmad, dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap subuh di akhir salat subuh atau menjelang akhir salat subuh beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, dalam riwayat yang lainnya wa amalan shaliha. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita agar setiap hari kita memiliki hadaf, memiliki target, memiliki sesuatu yang hendak kita tuju untuk mengisi kehidupan kita dalam hari tersebut dan hari-hari berikutnya. Setiap hari dianjurkan untuk mengucapkan doa ini. Karena kita membutuhkan ilmu yang bermanfaat dan kita membutuhkan rizki yang baik. Dan kita juga menginginkan agar amal kita yang kita lakukan setiap hari menjadi amal yang soleh. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pembahasan ini insyaallah menjadi pembahasan yang menarik. Pembahasan yang mudah-mudahan Allah berikan manfaat. Dan meskipun kita tahu bahwa rizki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah rizki yang sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan oleh Allah rizki setiap manusia sebelum dia lahir ke dunia. Sebelum seorang lahir ke dunia disebutkan dalam hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, setiap kalian telah dikumpulkan penciptaannya pada rahim ibunya. Ketika masih di rahim, belum keluar ke dunia. Dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari yang pertama dalam keadaan sebagai nutfah. Kemudian 40 hari berikutnya summa yakunu 'alaqah mithla dzalik. Summa yakunu mudghah mithla dzalik. Kemudian setelah itu menjadi mudghah. Dan setelah itu berarti setelah 120 hari. Setelah 4 bulan. Allah tetapkan bagi setiap yang diciptakan oleh Allah di dalam perut ibunya, Allah tetapkan, Allah utus kepada malaikat untuk meniupkan ruh sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yursalu ilaihi al-malak fa yanfuhu fihi ar-ruh. Diperintahkan oleh Allah, diutus oleh Allah kepadanya malaikat untuk meniupkan ruh sehingga menjadi makhluk yang bernyawa, menjadi makhluk yang hidup. Kemudian diperintahkan juga malaikat tadi wa yu'mar bi arba'i kalimat, ditetap diperintah untuk menulis 4 perkara yaitu bikat bi rizqihi, untuk ditulis tentang rizkinya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ajalihi dan ajalnya, begitu pula wa syaqiyin aw sa'id, begitu pula baik dan tidaknya akhir hidupnya, apakah dalam keadaan dia akan menjadi orang yang menutup hidupnya dengan penutupan yang baik, ataukah dia akan menjadi orang yang sebaliknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Meskipun ya, telah ditetapkan rizki, tetapi kita tidak tahu rizki kita seberapa. Dan sudah menjadi sunatullah bahwa segala sesuatu itu ada sebab-sebabnya untuk mendapatkannya. Oleh karena itu penting untuk kita mengetahui sebab-sebab tersebut, karena rizki adalah sesuatu yang kita minta dalam setiap harinya kalau kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mendapatkannya tentu ada sebab-sebab yang harus kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sebab-sebab tersebut. Sebab-sebab yang dimaksud di sini adalah sebab-sebab yang maknawiyah, sebab-sebab yang ma'nawiyah. Karena sebab-sebab untuk mendapatkan rizki ada yang hissiyah, ada yang ma'nawiyah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh As-Sa'di dalam salah satu penjelasannya terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan bahwa al-asbab allati tuhsalu bihal maqasid nawa'an. Sebab-sebab yang dengannya seorang akan bisa mendapatkan apa yang diinginkan itu ada dua. Ada al-asbab, ada naw'un yushahadu bilhis. Ada sebab yang bisa kita lihat dengan panca indera. Sebab-sebab untuk mendapatkan rizki itu ada sebab-sebab yang kita bisa lihat dengan panca indera. Orang tadi melakukannya, orang tadi mencarinya. Wa huwa al-quwwah bisyaja'ah wal-qawliyah wal-fi'liyah, dengan kekuatan badannya, dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Dengan usaha, dengan keluar dari rumahnya, dengan bekerja, dengan bertani, dengan berdagang, dan semisalnya. Ini sebab-sebab hissiyah. Dan sebab-sebab ini yang lebih banyak diperhatikan oleh orang dan lebih banyak mempengaruhi hati seseorang, sehingga terkadang dia tidak peduli untuk mendapatkan rizki, dia lakukan sebab-sebab tersebut tanpa peduli apakah dia melakukannya dengan cara yang benar atau yang salah. Apakah dia melakukannya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ada yang sampai mendolimi saudaranya untuk mendapatkan rizki. Sampai ada yang menipu. Bahkan ada, kita tahu di zaman jahiliyah, mereka anggap bahwa dengan bertambahnya anak, terutama wanita, akan menyebabkan mereka kesulitan nanti rizkinya, sehingga mereka bunuh anak-anak mereka hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Ini tentu saja karena ketidaktahuan mereka tentang sebab-sebab untuk mendapatkan rizki, yang disangka bahwa sebab itu hanya sebab yang hissiyah. Dianggapnya sebab untuk mendapatkan rizki itu hanya sebab-sebab yang dilakukan dengan badan, dilakukan dengan ucapan, perbuatan, dengan berbagai bentuk pekerjaan. Mereka tidak tahu bahwa di sana ada sebab-sebab lain yang akan menjadi sebab seorang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberitakan dalam nusus, dalam ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian orang dalam mencari rizki, yang dia hanya memahami sebabnya itu hanya sebab yang hissiyah, yang kasat mata, sehingga sampai mendolimi orang, sampai kemudian menyakiti orang atau bahkan membunuh orang, ini menunjukkan tentang lemahnya iman, menunjukkan tentang kejahilan. Oleh karena itu kita ingin sebutkan sekarang bukan sebab itu, tetapi sebab yang satunya, yaitu sebab yang ma'nawi. Sebab yang maknawi, yang berupa amalan-amalan ibadah, yang berupa amalan-amalan ibadah, yang Allah sebutkan bahwa amalan-amalan tersebut di samping akan mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah di akhirat nanti, juga ternyata menjadi sebab untuk seseorang mendapatkan kebaikan di dunia, untuk mendapatkan rizki yang banyak dengan amalan-amalan tersebut. Dan ini menunjukkan tentang indahnya agama kita, agama Islam, di mana agama kita alhamdulillah agama yang mengetahui kelemahan manusia sebagai orang yang bukan hanya butuh kebaikan di akhirat, tetapi juga butuh kebaikan di dunia. Butuh hal-hal yang akan mendorong seseorang untuk dia beramal dan mendapatkan keutamaan dari amalan. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang masalah ini, beliau mengatakan, "Asy-syari'ah al-Islamiyah walhamdulillah ja'a fiha hawafis diniyah wa dunyawiyah." Syariat Islam alhamdulillah datang di dalam syariat tersebut hal-hal yang mendorong orang untuk mendapatkan keutamaan, baik keutamaan di dunia dan terlebih lagi keutamaan di akhirat. Tentunya yang paling kita dahulukan adalah akhirat. Tentunya ibadah-ibadah yang nanti akan kita sebutkan sebagai sebab untuk mendapatkan rizki, kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan untuk mendapatkan akhirat, tetapi tidak mengapa untuk mendapatkan keutamaan yang telah Allah janjikan dari ibadah tersebut untuk mendapatkan kebaikan di dunia. Maka agama Islam datang dengan membawa syariat yang di sana ada pendorong-pendorong yang menarik orang tertarik untuk melakukannya, karena bukan saja mendapatkan kebaikan di akhirat tapi juga mendapatkan kebaikan di dunia. Li'anna Allah Ta'ala 'alima naqsal 'abdi wa ihtiyajihi. 'Alima naqsal 'abdi wa ihtiyajahu ila ma yushajji'uhu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa hamba-hamba ini lemah, manusia itu lemah, butuh dikasih pendorong, dikasih sesuatu yang akan mendorong mereka untuk melakukan suatu amalan. Mendorong seseorang untuk melakukan suatu amalan sehingga bisa mendapatkan kebaikan, bukan hanya di akhirat namun juga di dunia. Maka muncullah Allah syariatkan kepada kita beberapa amal-amal soleh yang Allah sebutkan di sana pahala yang besar bagi yang melakukannya di akhirat, dan Allah sebutkan keutamaannya untuk mendapatkan kebaikan di dunia. Dan kita tidak mengapa untuk melakukannya untuk ingin mendapatkan keutamaan tersebut. Dan ini tidak mengurangi keikhlasan. Kenapa? Karena Allah yang menjanjikan bahwa barang siapa yang melakukan tersebut, dia akan mendapatkan keutamaan di dunia sebelum nanti mendapatkan keutamaan di akhirat. Yang tidak benar adalah ketika seseorang itu hanya ingin mendapatkan balasan di dunia tapi tidak menginginkan yang di akhirat. Ini yang tidak benar. Tetapi kalau dia menginginkan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, maka ini tidak mengurangi keikhlasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menyebutkan bahwa keutamaan dari amalan tersebut bukan hanya mendapatkan kebaikan di akhirat namun juga mendapatkan kebaikan di dunia. Sehingga disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Di antara manusia ada yang meminta kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan ini tidak mengurangi keikhlasan. Saya kira bisa dipahami tentang yang dimaksud dengan sebab-sebab di sini. Jadi sebab-sebab yang kita maksudkan di sini adalah sebab-sebab yang sifatnya maknawi, yang berupa amalan-amalan ibadah, yang di samping seseorang akan mendapatkan balasan di akhirat, namun ternyata memiliki keutamaan-keutamaan, diantaranya akan menjadi sebab bertambahnya rizki, menjadi sebab datangnya rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping dia melakukan tadi sebab yang hissiyah. Dan ini sesuatu yang tentunya sudah tabiat manusia akan melakukannya. Sebab-sebab yang hisiah, bekerja, mencari, berjalan, keluar dari rumah, dan seterusnya. Berdagang, berkebun, dan yang lainnya. Tetapi di sana ada sebab-sebab maknawiyah yang kadang terlupakan. Sehingga di sini perlu kita sebutkan. Di antara sebab-sebab tersebut, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah, ini hanya sebagiannya saja. Saya akan sebutkan sebagiannya. Yang pertama adalah takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang kedua adalah kasratul istighfar. wal mudawamatu alaih. Banyaknya beristighfar, banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ini juga sebab yang akan menjadikan seorang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah husnul tawakkul. Apa? Tawakkal. Tawakkal dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga akan menjadi sebab seorang mendapatkan rizki. Begitu pula sebab untuk mendatangkan rizki atau menjadi sebab akan turunnya rizki Allah Subhanahu wa taala adalah al-infaq. Ini sesuatu yang unik. Infaq, kalau orang tidak mengedepankan iman, tidak mengedepankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berilmu, tentu merasa heran. Bagaimana berinfak akan mendatangkan rizki? Bukankah berinfak itu mengeluarkan harta? Lalu bagaimana kok malah menjadi sebab bertambahnya rizki? Namun demikian Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, sebagaimana nanti akan sebutkan dalil-dalilnya, bahwa infak salah satu sebab yang akan menjadi sebab datangnya rizki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang menjadi sebab yang akan mendatangkan rizkinya Allah Subhanahu wa taala adalah al-ihsan ila dhu'afa. Berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Perhatian kepada orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang lemah, memperhatikan kebutuhan mereka dan membantu mereka. Dan juga termasuk dari sebab-sebab yang akan mendatangkan rizki adalah silaturahim, menyambung kekerabatan. Sudah berapa itu? Berapa? 6. Masya Allah. Minimal tahu jumlahnya lah. Minimal tahu jumlahnya. Kalau sudah tahu jumlahnya nanti ditanya. Kalau menyebutkan 5 berarti masih kurang 1. Tapi kalau enggak tahu jumlahnya, menyebutkan 4 dikira sudah semuanya. Adapun dalil-dalilnya, ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Yang pertama tadi apa? Bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebab yang akan menjadikan turunnya rizki Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang atau kepada masyarakat atau kepada keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Jalan keluar dari kesulitan. Baik kesulitan di dunia ataupun nanti kesulitan di akhirat. Dan tentunya kesulitan di akhirat adalah kesulitan yang lebih besar. Maka akan mendapatkan keutamaan di akhirat. Dan juga Allah menyatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan dengan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Dalam surat Al-A'raf ayat 96. Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk bumi, penduduk suatu negeri, mereka itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan kami bukakan kepada mereka pintu-pintu kebaikan, rizki dari langit dan dari bumi. Nah, kemudian termasuk sebab yang akan mendatangkan rizki, menjadi sebab turunnya rizki. Yang kedua adalah apa tadi? Al-istighfar. Al-istighfar, wal-aqasratul istighfar, wal-mudawama alaih. Banyaknya beristighfar. Banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segera bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Bagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan tentang ucapan Nabi Nuh alaihissalam yang dikatakan kepada umatnya. Nabi Nuh sebagaimana diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada umatnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ Jannati wa yaj'al lakum anhara. Dalam surat Nuh ayat 10-12. Dan aku katakan, kata Nabi Nuh kepada umatnya, dan aku katakan, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian, mohon ampunlah kalian, bertobatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha menerima taubat, mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Di samping itu, yursilis sama'a alaikum midrara, Allah akan menurunkan dengan sebab istighfar kalian, dengan sebab taubat kalian, Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat, yang akan menjadikan sebab suburnya tanah, menumbuhkan tanaman-tanaman. Dan juga wayumdidkum bi amwal, Allah akan memberikan kepada kalian harta, wabanin dan anak-anak. Ini rizki semuanya. Rizki itu sifatnya umum, ya. Bisa harta, bisa anak. Wayaj'al lakum jannat, dan Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun. Wayaj'al lakum anhara, dan Allah akan berikan kepada kalian sungai-sungai yang mengalir. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, man aktsara al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak beristighfar, maka Allah akan menjadikan bagi dia dari setiap kegundahannya, kesulitannya, jalan keluar. Akan diberikan kelapangan dari kesulitannya. Akan diberikan jalan keluar dari kesempitannya. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Sudah dua. Yang ketiga, husnul tawakkul. Tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi sebab turunnya rizki, datangnya rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh para ulama, yaitu hadis, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka sungguh Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki pada seekor burung yang keluar terbang dalam keadaan perutnya kosong di pagi hari, dan sore harinya pulang dalam keadaan perutnya sudah penuh dengan makanan. Menunjukkan bahwasannya apa? Tawakal akan menjadi sebab datangnya rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang akan menjadi sebab datangnya rizki Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa tadi? Yang keempat, berinfak. Masya Allah, berinfak. Ini yang unik tadi. Bagaimana kita mengeluarkan harta kita, tapi justru akan dapat rizki yang banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin" dalam surat Saba ayat 39. "Wa ma anfaqtum min syai'in" dan apa-apa yang kalian infakkan dari harta kalian, "fa huwa yukhlifuhu" dan maka Allah akan menggantinya. Allah akan mendatangkan rizki kepadanya. "Wa huwa khairur raziqin" dan Allah adalah sebaik-baik yang memberi rizki. Dan juga hadis yang lainnya yang menunjukkan tentang hal tersebut. Kemudian juga yang akan mendatangkan rizki adalah al-ihsan ila dhu'afa, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang sudah tidak bisa bekerja, orang-orang yang sudah tua renta, para wanita, para janda, dan yang semisalnya, orang-orang yang cacat. Berbuat baik kepada mereka. Ini akan menjadi sebab datangnya rizki Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW menyatakan, "Wahal tunsarun wa turzaqun illa bidu'afaikum." Tidaklah kalian dimenangkan, diberi kemenangan oleh Allah ketika menghadapi musuh-musuh, dan tidaklah kalian diberi rizki oleh Allah kecuali karena sebab adanya orang-orang lemah yang bersama kalian. Karena sebab adanya orang-orang lemah yang bersama kalian, Allah turunkan rizki untuk kalian. Dengan sebab kalian memperhatikan mereka, membantu mereka, berbuat baik kepada mereka. Dan termasuk yang menjadi sebab datangnya rizki adalah yang keenam kalau tidak salah tadi. Sudah lima ya? Lima. Yang keenam adalah apa? Silaturahim. Bagaimana dalam hadis Bukhari? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah." Barang siapa yang menginginkan untuk diluaskan rizkinya dan diakhirkan ajalnya, maka hendaklah dia menghubungi rahim, yaitu menghubungi kerabat. Demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara dan di sana masih ada yang lainnya. Tetapi melihat waktu yang tersedia, barangkali 6 perkara ini bisa kita, sementara yang kita sebutkan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan juga mungkin perlu dijelaskan sedikit satu persatu tentang hakikat dari sebab-sebab tersebut. Hakikat dari sebab-sebab tersebut. Karena terkadang kita tahu itu adalah sebab, dan kita menyangka telah melakukan sebab, padahal sebetulnya kita belum melakukannya, karena kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan, atau hakikat dari sebab tersebut. Seperti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita tahu bahwa itu adalah sebab yang akan menurunkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudah tahu dalilnya, berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah akan menurunkan rizkinya kepada orang-orang yang bertakwa, maka kita perlu tahu apa itu takwa. Dan para ulama telah menjelaskan tentang takwa ini, yang hakikatnya adalah seorang menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Definisi yang dipilih oleh para ulama, sebagaimana dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, adalah definisi seorang tabi'in yang sudah masyhur, Talq ibn Habib. Itu apa? Al-amalu bi bita'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah wa tarku ma'siyatillah ala nuri minallah makhafata iqaballah au kama qala radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Seorang menjalankan perintah Allah dengan ilmu, dengan cahaya dari Allah, maksudnya dengan petunjuk dari Allah, yaitu berupa ilmu, wahyu yang diturunkan oleh Allah, dalam rangka untuk mengharapkan balasan dari Allah. Dan seorang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah juga di atas ilmu, di atas bimbingan Allah, karena takut dari siksanya. Sehingga hakikat dari takwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu diketahui, di sana ada perintah yang paling besar, yang tanpa menjalankan perintah ini bisa hilang ketakwaan seseorang. Tidak akan dikatakan sebagai orang yang memiliki takwa. Sehingga seorang terkadang tidak faham tentang hal ini, sehingga merasa dirinya sudah bertakwa padahal sama sekali tidak ada takwa. Kenapa? Karena perkara yang paling prinsip yang harus ada untuk dikatakan sebagai orang yang bertakwa tidak ada pada dirinya. Kita tahu bahwa perintah Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama. Ada perintah yang paling besar, kemudian ada perintah yang lebih, paling besar berikutnya, dan seterusnya. Di sana ada perintah yang paling besar, yang jika tidak ada, tidak dijalankan perintah ini, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam golongan orang yang bertakwa. Perintah apa itu? Apa perintah Allah yang paling besar? Hah? Apa? Bertauhid, santum. Bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertauhid kepada Allah merupakan perintah yang paling besar. Oleh karena itu, bertauhid sebagai makna dari kalimat la ilaha illallah berada di dalam rukun Islam yang pertama. Karena rukun Islam itu disusun sesuai dengan keutamaan, skala prioritas. Yang paling penting tauhid, maka yang pertama. Yang paling penting berikutnya adalah apa? Salat. Yang sebagian juga menjadikan syarat untuk seorang dikatakan bertakwa dengannya. Tanpa ada salat juga bisa hilang takwanya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Setelah salat? Hah? Setelah salat? Zakat. Setelah zakat, puasa, puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan, haji bagi yang mampu. Haji jadi nomor yang kelima. Meskipun nomor kelima, tapi dia perintah yang sangat besar karena masuk ke dalam rukun Islam. Kewajiban yang disebutkan dalam rukun Islam, ini kewajiban yang paling besar. Meskipun nomor lima, tapi haji adalah kewajiban yang sangat besar. Hanya saja dibanding dengan rukun Islam yang lainnya, dia di paling bawah. Oleh karena itu perintahnya, pelaksanaannya, haji itu berapa kali? Sekali? Sekali seumur hidup bagi yang mampu. Kemudian setelah di atasnya haji adalah puasa. Dia di atasnya haji. Oleh karena itu perintah puasa bukan sekali seumur hidup, tapi berapa? Satu kali dalam setahun, selama satu bulan, sekali setahun. Bukan sekali seumur hidup. Kemudian zakat. Zakat berapa kali? Sekali setahun. Kok sama dengan puasa? Sama dengan puasa, kok lebih di atasnya puasa zakat itu? Ya, karena zakat itu manfaatnya melebar kepada yang lainnya, memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga memiliki nilai lebih dari puasa. Meskipun pelaksanaannya sama-sama satu tahun apa? Sekali. Salat di atasnya puasa dan zakat. Oleh karena itu pelaksanaannya Hah? Jangan setahun sekali ya. Berapa? 5 kali sehari semalam. Lebih tinggi daripada zakat, dari puasa. Yang paling tinggi adalah tauhid. Berapa kali pelaksanaannya? Setiap saat, santum, setiap saat. Harus senantiasa kita berada di atas tauhid. Berada di atas mengesakan Allah dalam ibadah. Bagaimana kemudian ada orang yang mengatakan dirinya bertakwa, ingin mendapatkan rizki dengan sebab bertakwa, namun perintah yang pertama bertauhid kepada Allah, dia tidak jalankan. Dia masih beribadah kepada selain Allah. Dia tidak bertauhid. Oleh karena itu tema daurah sekarang ini, Indonesia bertauhid. Tema yang sangat penting yang akan menjadi sebab turunnya rizki Allah. Menjadi sebab masyarakat kita menjadi masyarakat yang bertakwa. Yang tidak mungkin akan dikatakan masyarakat yang bertakwa kecuali dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid tidak akan bisa terwujud kecuali dengan berlepas diri dari syirik. Memutus hubungan dengan syirik. Membenci syirik. Tidak ridho kepada syirik. Bahkan memutus hubungan dengan musyrikin. Yaitu hubungan cinta di dalam hati. Adapun hubungan yang sifatnya dunia. Berdagang, jual beli, bertetangga, berbuat baik kepada tetangga. Tidak mengapa meskipun dia orang musyrik. Tetapi dia tidak mencintainya. Memutus cinta. Dan memutus cinta kepada syirik. Dan memutus cinta kepada orang-orang musyrikin. Dengan ini maka seorang akan dikatakan bertakwa. Dan ini baru takwa yang paling rendah. Yang paling pokok. Yang perlu ditingkatkan untuk dengan menjalankan perintah-perintah Allah yang lainnya. Ini yang pertama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah kasratul istighfar. Dan yang dimaksud dengan istighfar di sini bukan sekedar mengucapkan astaghfirullah sementara maksiatnya terus jalan. Sambil maksiat sambil astaghfirullah. Tidak bermanfaat. Bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah adalah seorang setelah mengetahui dirinya berbuat dosa, dia kemudian meninggalkan dosa tersebut. Dia meninggalkan dosa tersebut. Kalau dosanya dosa misalnya orang yang biasa mabok, dia berhenti dari mabok. Dosanya orang yang biasa berjudi, dia berhenti dari berjudi. Dosanya orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka zakat yang tidak dikeluarkan dari tahun-tahun yang lalu, dia keluarkan segera. Jadi tinggalkan kemaksiatan tadi. Setelah itu dia menyesalinya. Dan dia menyesalinya. Dan Allah yang maha tahu siapa orang yang menyesal dan siapa orang yang hanya tidak sempat untuk melakukannya. Atau belum sempat. Atau terputus setelah dia berusaha tapi tidak berhasil. Yang dikatakan bertobat adalah orang yang menyesal. Dengan penyesalan yang sebenar-benarnya. Dan setelah itu dia berazam, berniat kuat untuk tidak kembali melakukannya. Tidak akan pernah kembali melakukannya. Sampai kapan? Sampai mati. Dia berazam tidak akan pernah mengulangi lagi. Ini yang namanya taubat. Yang dengannya akan diterima. Yang dengannya akan menjadi sebab turunnya rizki. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dari dosa yang paling besar. Dosa kesyirikan. Dosa kekufuran. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan datang rizki sebagaimana ayat yang tadi kita baca yang Allah beritakan tentang nabinya Nabi Nuh alaihissalam dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kalau kesalahannya berkaitan dengan sesama manusia, maka dia harus mengembalikan haknya. Mencari, meminta ridhonya. baru dikatakan sebagai orang yang telah bertobat. Kemudian yang ketiga adalah tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi setelah dia berusaha. Setelah dia berusaha. Setelah dia berusaha, dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Makanya tawakal ini dibutuhkan dalam seluruh aktivitas kita. Untuk tidak lupa kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita keluar dari rumah untuk apapun dari kegiatan-kegiatan kita yang ingin kita lakukan, aktivitas-aktivitas yang baik yang ingin kita lakukan, untuk kita tidak lupa mengucapkan doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Meminta pertolongan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah karena hanya Allah yang memberikan manfaat. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab-sebab yang kita lakukan itu tidak bisa memberikan manfaat. Sebab yang kita lakukan adalah untuk menjalankan perintah Allah yang memerintahkan kita untuk melakukan sebab. Tetapi yang menjadikan sebab itu bermanfaat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dia cukup seorang melakukan sebab. Tapi dia harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar sebab-sebab yang dia lakukan, usaha-usaha yang dia lakukan, menjadi usaha-usaha yang diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan usaha yang barangkali sederhana, namun karena tawakalnya yang besar, seorang bisa mendapatkan rizki. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, tentang seekor burung yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh burung tadi? Hanya keluar. Keluar, terbang. Ternyata Allah berikan rizki karena sebab usahanya yang keluar untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka tawakal ini tidak menafikan usaha. Atau usaha tidaklah menafikan tawakal. Harus terkumpul dua-duanya. Harus terkumpul dua-duanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, wahris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ihris 'ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang mendatangkan manfaat. Mendatangkan sesuatu yang akan menjadi sebab manfaat. Bersungguh-sungguh dalam berusaha. Bekerja. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan lupa, wasta'in billah. Jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan terwujud tawakal ini ketika seseorang benar-benar mengenal Allah. Maka butuh kita kepada mengenal Allah agar kita menjadi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui kekuasaan Allah, maha mampunya Allah, maha kuasanya Allah, bahwa selain Allah itu lemah, selain Allah itu butuh kepada Allah, bahwa kita tidak pernah untuk bisa melakukan sekecil apapun dari yang kita inginkan kecuali dengan pertolongan Allah. Ketika seorang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan muncul yakin kepada Allah dan kemudian akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah yang menyebabkan seorang lalai dari tawakal, merasa mampu dengan kekuatannya, dengan ototnya, merasa mampu dengan kecerdasan akalnya, merasa mampu dengan modalnya yang besar dan lupa bertawakal kepada Allah karena dia tidak mengenal Allah atau kurang dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengenal Allah, mengetahui Allah, maka dia akan bisa membedakan yang satunya adalah Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Mudabbir, Al-Malik. Sementara selain Allah adalah makhluk yang lemah, yang butuh kepada Allah, marzuk yang diberi rizki oleh Allah, mudabbar yang diatur oleh Allah. Maka akan muncul keyakinan. Dan dia akan berserah diri kepada Allah dan dia tidak pernah merasa bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia senantiasa bertawakal dalam seluruh urusannya. Dia tidak lupa dengan Allah. Ketika mau makan, ketika mau minum, ketika mau keluar dari rumah, ketika mau sholat, ketika mau beribadah, ketika mau baca Quran, dia ingat kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah untuk bisa melakukannya. Tawakal yang seperti ini, tawakal yang sesungguhnya inilah yang akan menjadi sebab turunnya rizki dari Allah, melimpahnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang akan menjadi sebab turunnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa tadi? Al-infaq, berinfak. Nah, menginfakkan harta. Dan kita harus tahu yang namanya infak, yang sebenarnya adalah infak yang tidak membuang-buang harta. Ada orang yang menganggap berinfak padahal dia membuang-buang harta. Itu bukan berinfak. Tapi itu namanya tadbir. Membuang-buang harta untuk hal yang tidak bermanfaat atau berlebihan. Atau bahkan membuang harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat meskipun itu kecil. Yang namanya infak itu ketika dilakukan untuk satu hal yang baik, untuk satu hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sudah berlebih-lebihan itu namanya tadbir. Atau tidak berlebih-lebihan tapi dia gunakan untuk sesuatu yang bermaksiat kepada Allah meskipun sedikit, itu juga bukan namanya infak. Maka di sini berinfak artinya berbuat kebaikan dengan hartanya di jalan Allah, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan bahwa Allah akan menggantinya. Meskipun syaitan menjanjikan yang lain. Syaitan akan menakut-nakuti. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Dalam surat Al-Baqarah 268. Allah menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Syaitan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Sehingga yang mau berinfak kemudian jadi menggagalkan keinginannya untuk berinfak karena ditakut-takuti oleh syaitan yang menggambarkan dengan mengeluarkan hartanya untuk hal yang itu bermanfaat di jalan Allah, dianggapnya akan membuat fakir. Dan syaitan juga mengajak manusia untuk berbuat fahsya, kejelekan. Sementara Allah Subhanahu wa taala ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya ampunan dan Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya keutamaan, kebaikan, balasan yang besar dari seluruh amalan ibadahnya, termasuk di sini adalah infak. Oleh karena itu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkaitan dengan surat Al-Baqarah tadi, beliau mengatakan isnan minallah wasnan minasyaitan. Ada dua hal yang itu dari Allah dan ada dua hal yang itu dari syaitan. Asyaitan ya'idukumul faqr. Syaitan akan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Yaqulu la tunfiqhu wa amsikhu. Fa amsikhu laka fa innaka tahtaj ilaih. Kata setan, jangan kamu keluarkan hartamu. Meskipun untuk kebaikan. Meskipun untuk di jalan Allah. Jangan kamu keluarkan. Tahan hartamu. Karena sesungguhnya kamu akan membutuhkannya. Lihat, ini syaitan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan juga memerintahkan kalian untuk berbuat fahsya, berbuat kemungkaran, kekejian. Sementara Allah ya'idukum maghfiratan minhu 'alal ma'asi, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dari kemaksiatan bagi orang-orang yang bertobat, minal 'alal ma'asi wadh-dhunub, Allah menjanjikan ampunan, wa fadla fir rizqi, dan Allah akan memberikan balasan, memberikan kelebihan, balasan yang besar dari rizki yang diberikan kepada orang tersebut karena sebab dia mengeluarkan hartanya. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah mengatakan, yabna Adam anfik unfik alaik, wahai anak Adam, berinfaklah, maka aku akan berinfak kepadamu. Kira-kira infaknya kita dengan infaknya Allah lebih banyak mana? Infaknya Allah, Allah maha luas kebaikannya. Yang ingin rizki yang semakin banyak, maka dia menginfakkan semakin banyak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ketika memang mampu untuk berinfak dengan infak yang besar, maka jangan merasa dirinya akan menjadi orang yang fakir. Tidak, Allah akan menggantikan infak yang dikeluarkan oleh dia. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa ma min yaumin yusbihu fihi al-ibad illa fi malakan yanzilan. Tidak ada hari pun yang dijumpai oleh seseorang kecuali ada dua malaikat yang turun dan berdoa. Fayaqulu li ahaduhuma, salah satu malaikat akan mengatakan, Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak gantinya. Berikanlah rizki kepada orang-orang yang berinfak. Ini doanya siapa? Doanya malaikat. Dikabulkan apa tidak? Doanya malaikat. Makhluk yang tidak punya dosa. Insya Allah akan dikabulkan. Malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang infak gantinya. Berikanlah rizki kepadanya. Dan malaikat yang satunya akan mengatakan, Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang tidak mau berinfak kehancuran dari hartanya, kehilangan, kerusakan dari hartanya. Nas'alullaha salamah. Kemudian sebab yang berikutnya adalah al-ihsan ila dhu'afa, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, yang sudah tidak mampu untuk mencari nafkah. Betapa banyak seseorang yang ketika bersama dia orang-orang yang miskin, yang kemudian dia mencarikan bantuan kepada orang yang miskin, menafkahi orang yang miskin, justru Allah berikan harta. Yang tadinya fakir, ketika kemudian dia perhatian kepada orang miskin, karena perhatiannya kepada orang miskin, Allah berikan kepada dia rizki kepadanya. Dan orang miskin tadi kemudian berdoa kepada Allah, mendoakan orang yang memberi tadi, maka Allah berikan rizki terus kepada orang yang memperhatikan orang-orang yang miskin, memperhatikan orang-orang yang lemah. Ini akan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sebab datangnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu peduli, karena ada orang yang kadang mengaku miskin padahal tidak miskin. Miskin yang sesungguhnya adalah orang yang dia malu, dia tidak meminta-minta. Banyak di antara kita yang ada di sini, insya Allah, yang kalian tidak melihat sebagai orang miskin, padahal dia orang miskin karena dia tidak mau meminta-minta. Maka kita yang peduli, siapa di antara kita, siapa tetangga kami, siapa saudara kami yang dia butuh, kita yang peduli, bukan menunggu dia minta. Karena bisa jadi orang yang minta justru dia bukan orang yang miskin. Bisa jadi orang yang minta, tapi dia orang kaya, tapi miskin, meminta-minta menjadi pekerjaannya. Maka di sini memberi makan kepada orang miskin, artinya betul-betul dia orang yang membutuhkan, memperhatikan, berbuat baik kepada orang yang sakit, yang cacat, yang lemah. Nah. Maka dengan itu insya Allah akan datang rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, adalah apa? Silaturahim. Silaturahim, menghubungi kerabat. Yang dimaksud dengan menghubungi di sini bukan menghubungi orang yang menghubungi kita. Meskipun itu silaturahim, tapi silaturahim yang sesungguhnya adalah menghubungi orang-orang yang tidak menghubungi kita dari kerabat-kerabat kita. Oleh karena itu penting untuk kita mengetahui apa? Kerabat, mengetahui nasab. Penting bagi seseorang untuk mengetahui nasabnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dikatakan di sana, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahl. Ya. Wa masratun fil mal. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Belajarlah, pelajarilah, ketahuilah nasab-nasab kalian. Yang dengan nasab itu kalian bisa bersilaturahim, menghubungi kerabat-kerabat kalian. Karena pada silaturahim itu, kalian akan menjadi orang yang mencintai keluarga, akan datang saling mencintai di antara keluarga, dan akan menyebabkan datangnya rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kerabat. Bahkan sebagian para ulama mengatakan sampai kakek yang keempat. Sampai kakek yang keempat. Meskipun di sana ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan kerabat itu adalah ahlu waris saja. Ada yang mengatakan kerabat itu yang tidak bisa dinikahi saja. Tapi yang benar, kerabat itu adalah semua. Ahli waris, yang mahram atau yang bukan mahram, selama dia kerabat. Sampai kakek yang keempat bahkan. Masih kenal apa tidak kakek yang keempat kalian? Kalau kakek yang pertama insya Allah masih tahu namanya. Bahkan mungkin ada yang sudah tidak tahu. Kakek yang kedua, bapaknya kakek ada yang tahu? Sudah banyak yang tidak tahu. Kalau tidak tahu maka bisa jadi yang di sebelah kita, orang yang miskin, orang yang lemah di sebelah kita, ternyata dia kerabat kita. Namun kita tidak tahu sehingga kita tidak pernah membantunya. Padahal itu kalau dihubungkan ternyata sampai kepada kakek kita misalnya. Maka penting mengetahui nasab untuk bisa bersilaturahim. Dengan memberi hadiah, dengan menghubunginya, dengan membantunya, tergantung apa yang dibutuhkan dari kebaikan dari kita kepadanya. Dan ini pada kerabat ya. Kerabat, sekarang istilah ini juga sering disalahgunakan. Semua acara perkumpulan jadi silaturahim. Perkumpulan sesama teman-teman di SMA misalnya, SMP, reuni, silaturahim. Silaturahim apa? Mana kerabatnya? Silaturahim yang sesungguhnya tidak dijalankan. Kemudian salah paham dengan istilah silaturahim, akhirnya hal-hal yang bukan silaturahim dikatakan sebagai silaturahim, sampai ada orang yang teman-temannya jelek, kemudian kita katakan kepada dia, tinggalkan teman-teman jelek itu, kata dia, tidak, saya tidak mau memutus silaturahim, katanya. Silaturahim itu kepada kerabat. Saudara-saudara bapak, saudara-saudara ibu, kakaknya bapak, kakaknya ibu, kakaknya kakek, saudaranya nenek, anak-anak mereka, anak-anak saudara mereka, dan seterusnya. Kerabat. Ini adalah merupakan amalan yang besar, bahkan memutusnya adalah dosa besar, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus, maksudnya memutus hubungan kekerabatan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebab-sebab yang disebutkan di dalam nusus yang dengannya akan mendatangkan rahmat Allah, menurunkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga rizki yang Allah berikan kepada kita menjadi rizki yang barokah, mendatangkan rizki yang melimpah, yang baik. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa an yarzuqana ilman nafi'a. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang telah sampai kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa menjalankan apa yang telah kita ketahui dari kebenaran, dan kita bisa meninggalkan apa yang telah kita ketahui dari kebatilan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita telah selesai di sesi kedua atau sesi terakhir pada hari ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan besok dengan pemateri Al-Ustadz Ustaz Hidir, Ustaz Dulkarnain, dan Ustaz Abdul Mukti. Kemudian sambil menunggu Ustaz kita mempersiapkan 3 soal untuk diberikan souvenir atau hadiah, saya bacakan sedikit dari resume atau rangkuman dari materi tadi. Yang pertama adalah terkait dengan sebab-sebab rizki atau melimpahnya rizki. Rizki seseorang itu telah diberikan oleh atau telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum orang tersebut dilahirkan. Kemudian untuk mendapatkan rizki meskipun telah ditakdirkan, seseorang harus mendatangi sebab-sebabnya. Dan disebutkan oleh Syahsi di bahwasanya sebab rizki itu ada 2, yakni sebab maknawi dan sebab secara hissi atau secara dapat ditangkap panca indera. Kemudian pemateri menyampaikan di antara sebab-sebab rizki adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab yang ketiga adalah bagusnya tawakal seseorang. Kemudian sebab yang keempat, berinfak atau bersedekah. Dan sebab yang kelima adalah berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Dan yang keenam adalah menyambung silaturahmi atau kekerabatan. Demikian beberapa hal yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Mungkin jika kita menginginkan materi ini lebih lengkap, kapan-kapan kita bisa mengundang lagi beliau untuk menyampaikan terkait dengan sebab-sebab hissi, karena tadi baru disampaikan tentang sebab-sebab maknawi. Mungkin Al-Ustadz Saifuddin Zuhri bisa mempersiapkan 3 pertanyaan untuk ditanyakan kepada hadirin. Dan saya ulangi, biodata beliau adalah Al-Ustadz Saifuddin Zuhri LC, alumni Universitas Islam Madinah dari kota Madinah, Kerajaan Saudi Arabia, di Fakultas Dakwah dan Usuluddin, lulus di tahun 2002. Sekarang beliau mengajar di Pondok Pesantren Al-Faruq, Karanglawas, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Kepada Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, saya persilahkan. Soal yang pertama, sebutkan 6 sebab-sebab yang akan mendatangkan rezeki. Atau tentu pilih. Tidak boleh baca tanpa membaca. Yang pertama dengan takwa. Wah. Yang kedua memperbanyak zikir. Memperbanyak? Memperbanyak istighfar. Far. Nah. Tawakal. Tawakal. Yang keempat untuk berinfak. Apa? Berinfak. Pak. Yang kelima berbuat baik kepada yang lemah. Buat baik kepada orang yang lemah. Dan yang keenam silaturahim. Yang ke? Enam silaturahim. Yang keenam silaturahim. Saya ingin diulangi lagi dengan berdiri. Berdiri. Berdiri diulangi lagi. Yang pertama bertakwa. Bertakwa. Dan yang kedua berbanyak istighfar. Banyak istighfar. Yang ketiga tawakal. Tawakal. Yang keempat berbuat baik kepada yang lemah. Berbuat baik kepada yang lemah. Dan yang kelima silaturahim. Silaturahim. Dan yang keenamnya Allah cukup insyaAllah. Allah, Allah. Pertanyaan kedua, sebutkan 1 sebab berserta dalilnya. Halal. Ini pakai sorban. Tapi berdiri. Ella berdiri. Sebab yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Dalilnya di dalam surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Wattaqullaha yaj'al lahu makhraja. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ulangi. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ahsantu. Barakallah. Sudah berusaha. Tafadhal. Soal ketiga ya. Soal ketiga untuk yang bertanya, Ustaz. Yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Jadi saya yang dapat hadiah. Ada di antara hadirin yang bertanya terkait dengan materi. Oh gitu. Oh ya. Kalau ada yang mau bertanya tapi terkait dengan materi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan diantaranya kita itu wajib melaksanakan ibadah haji. Namun gini Bapak, setelah kita mampu, alhamdulillah kita sudah bisa beribadah haji. Namun kita mampu sehingga kita bisa ibadah haji. Namun orang tua yang dulu memperjuangkan kita sampai meninggal tidak bisa ibadah haji. Nah, kemudian kita mempunyai kesempatan lagi untuk ibadah haji. Ya. Apakah boleh niat kita itu kita niatkan kepada orang tua kita? Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mudah-mudahan ini pertanyaan yang menunjukkan seorang yang ingin berbakti kepada orang tuanya. Orang tua yang meninggal dunia. Ya, orang tua atau orang yang tidak atau belum berhaji. Orang yang tidak mampu berhaji sampai meninggal dunia. Apakah boleh kita menghajikan atas nama dia? Boleh, ya. Meskipun tidak wajib, kalau dia memang tidak mampu. Kalau dia tidak mampu ketika hidupnya, mampu di sini mampu harta dan badan. Dua-duanya. Kalau tidak mampu, kalau mampu harta tapi tidak mampu badan karena sakit, maka ada perincian. Sakitnya sakit apa? Kalau sakitnya sakit yang tidak mungkin akan bisa ada harapan sembuh dan dia tidak akan pernah bisa melakukan ibadah haji karena sakitnya atau karena lemahnya usianya yang sudah sangat lanjut sehingga tidak mungkin akan bisa melakukan ibadah haji, sementara dia mampu hartanya, maka dia bisa mewakilkan kepada orang untuk menghajikan atas nama dia. Tapi dengan syarat orang yang menghajikan tersebut adalah orang yang sudah pernah melakukan ibadah haji. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat yang mengatakan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan labbaik allahumma syubrumah, berhaji atas nama orang yang namanya Syubrumah. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang tersebut, apakah kamu sudah haji? Dia mengatakan belum, maka hajinya untuk dia. Artinya orang yang belum haji tidak bisa menghajikan orang lain. Tidak, orang yang sudah yang belum berhaji tidak bisa menghajikan orang lain. Jadi yang bisa menghajikan adalah orang yang sudah berhaji. Yang bisa menghajikan orang yang sudah berhaji. Dan menghajikan orang itu pahalanya akan sampai kepada orang yang mewakilkan tadi. Pahalanya akan sampai kepada orang yang mewakilkan tadi. Apakah karena sudah meninggal dunia? Ataukah karena memang sudah fisiknya tidak mungkin untuk melakukannya? Sehingga dia menghajikan orang tersebut. Tapi di sini kalau dia tidak wajib, kalau dia tidak wajib karena tidak mampu, ya sebetulnya tidak dihajikan, tidak mengapa. Tapi seandainya dihajikan, itu juga tidak mengapa dan pahalanya insya Allah akan sampai kepada orang tersebut. Akan sampai kepada orang tersebut. Bahkan para ulama mengatakan jika orang tadi mampu sampai meninggalnya belum haji, maka diambil dari hartanya, dihajikan untuk atas nama dia oleh orang lain. Ketika dia mampu, ketika hidupnya, mampu badannya, mampu hartanya, tapi sampai meninggal belum haji, maka kewajiban ini belum gugur. Kewajiban ini belum gugur dan diambilkan dari hartanya untuk dihajikan melalui orang lain atas nama dia, sehingga pahalanya akan sampai kepada dia. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya Pak, monggo. Alhamdulillah kita sudah selesai rangkaian acara untuk hari ini. Bagi yang memiliki pertanyaan atau apa, silahkan dikumpulkan untuk ditulis di kertas dan besok mungkin biar dijawab sama pemateri yang berikutnya. Dan kami umumkan untuk besok pematerinya adalah Al-Ustadz Abdul Mukti Al-Maidani dari Medan, tinggal di Jogja dan Solo. Kemudian pemateri kedua Al-Ustadz Hidir Muhammad Sunusi dari Makassar, mengajar di Ponpes As-Sunnah Makassar dan Ponpes Tahfidzul Quran Parapak. Kemudian yang ketiga Al-Ustadz Dzulkarnain Muhammad Sunusi, beliau pengasuh atau pengajar di Ma'had As-Sunnah Makassar. Dan untuk selanjutnya waktu kami kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.